إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا مسلمين رحمكم الله، mari kita senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benar, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Siksaan akhirat amat dahsyat, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Allah Azza wa Jalla telah melukiskan goncangan kiamat itu seperti ayat yang telah kami baca tadi. Artinya, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan saat kiamat adalah tragedi yang amat besar, amat agung. Di hari engkau kalian melihatnya, orang-orang wanita yang sedang menyusui anaknya lupa lalai pada anak yang dia susui, dan wanita-wanita yang sedang hamil pada melahirkan di luar waktunya. Dan engkau lihat orang-orang pada mabuk, tidaklah mereka itu mabuk, akan tetapi sesungguhnya Allah amat sedih. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hakikat taqwallah adalah mengamalkan syariat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh taat dan tulus ikhlas, seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sungguh paling benarnya ucapan, undang-undang, syariat, cerita dan lainnya adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan paling baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Keluar dari dua jalur Al-Quran dan hadis adalah sesat, jalan menuju siksa yang amat pedih tadi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Dan paling jeleknya segala persoalan, amal perbuatan, keyakinan, agama adalah yang dibuat-buat. Dan semua yang baru dibuat-buat adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, maka pemerintah wajib memerintahkan rakyat dengan Al-Quran dan Hadis. Rakyat wajib patuh kepada pemerintah selama tidak melanggar Al-Quran dan Hadis. Ulama dan tokoh masyarakat wajib mendidik dan membimbing para santri dan masyarakat mereka dengan Quran dan Hadis. Kepala keluarga wajib mendidik anak istrinya dengan Quran Hadis. Dan semua masing-masing pribadi orang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang maha luas rahmatnya dan juga maha dahsyat siksanya. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Kita masih berada di bulan memupuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha menanam cinta pada Nabi amat mudah bagi orang-orang yang bersih hati dan jiwanya, karena memang jasmani dan rohani beliau sangat mempesona, lebih-lebih syariat dan kasih sayangnya kepada umatnya. Namun bagi orang-orang yang hatinya diisi dengan senang harta, senang jabatan, apalagi yang dipenuhi dengan segala macam syahwat duniawi, betapa sulitnya bagi mereka mencintai Nabi dengan benar-benar. Orang-orang tua dahulu, dari orang tua kita, tidak puas merayakan kelahiran Nabi dalam satu bulan. Mereka lanjutkan dengan bulan berikutnya, yaitu bulan Rabiul Tsani. Orang Jawa menamakan bulan itu dengan Bakto Mulud, yakni masih terus diingatkan kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak lupa. Dan orang Madura memberi nama dengan bulan Rasul, yakni kata Maulidur Rasul. Mereka jadikan nama untuk dua bulan, yaitu Rabiul Awal dengan nama Maulud dan Rabiul Tsani dengan nama Rasul. Inilah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu tiada lain melainkan usaha mereka meningkatkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagia orang yang memiliki cinta hakiki pada Nabi. Dia bersama Nabi di dunia, di alam kubur, di mahsyar, dan di surga. Memang masuk surga adalah kemuliaan yang amat tinggi dan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dan lebih tinggi. Sahabat Anas radhiyallahu an berkata, "Ma farihal muslimuna bi syai'in farahum bi hadzal hadis." Tidaklah kaum muslimin pernah merasa gembira dengan suatu berita gembira apapun seperti gembira mereka dengan hadis ini. Dan hadis al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Yani orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin akramakumullah, tanda cinta Nabi yang paling menonjol adalah menghidupkan syariatnya, yakni Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar cinta padaku. Dan siapa saja yang cinta padaku, maka dia bersama aku di surga. Sekaligus menghidupkan syariat Nabi adalah lambang kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, amalkan syariatku, maka Allah akan mencintai kamu. Celakalah orang yang meninggalkan syariat Al-Quran. Orang inilah yang dikeluhkan oleh Nabi SAW. Nabi menangis, Nabi mengeluh, Nabi menderita, Nabi merasa terlecehkan. Dia mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, kata Allah, wahai Tuhanku, sungguh kaumku ini telah meninggalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang dicampakkan. Sekarang kita lihat masyarakat kita sudah banyak jauh dari ajaran-ajaran Al-Qur'an. Celakalah juga orang yang mengganti sunnah Nabi dengan bid'ah melawan syariat Nabi. Dia akan diusir dari telaga beliau sehingga tidak dapat minum airnya yang lebih manis daripada madu ketika orang-orang pada haus dahaga di padang mahsyar. Ada orang-orang yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan, tidak tega padanya. Orang-orang itu diusir sampai beliau berteriak, "Ayrab minni wa min ummati, wahai Tuhanku, kenapa mereka itu diusir? Mereka itu dari golonganku, mereka itu dari umatku, kenapa dijauhkan dari telagaku?" Fayaqulu, maka Allah menjawab, "Innaka la tadri ma 'amilu ba'dak." Sungguh engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Di dalam hadis lain diriwayatkan Muslim, maka setelah Rasulullah tahu jawaban dari Allah, maka hilanglah kasihan Rasulullah. Maka tega Rasulullah melihat dia dengan menderita seperti itu. Beliau berkata, "Faqulu shahqan shahqan liman baddala ba'di." Celaka, celaka bagi orang yang mengganti setelah aku, mengganti agamaku, syariatku dengan perbuatan-perbuatan yang diada-ada melawan syariat. Kenapa Nabi setelah tahu bahwa orang itu merubah agama, merubah syariat, beliau menjadi hilang kasih sayangnya, tega padanya, sedangkan dia sedang menderita yang tak terhingga. Dia sudah putus asa, dia tidak ada harapan untuk masuk surga, menikmati surga sama sekali. Celakalah dia. Kenapa Rasulullah sampai tega yang penuh kasih sayang itu? Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa pelanggaran hukum Allah adalah amat memurkakan Nabi. Kendatipun beliau mudah memaafkan bila yang dilecehkan itu pribadi beliau. In uziya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau Rasulullah disakiti, memaaf, tidak membalas. Tapi wa idza dhiya haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Tapi kalau hak Allah disia-siakan, maka tidak seorang pun berani berdiri di hadapan Rasulullah karena murka beliau. Dikisahkan bahwa di negeri Syam, Syria, ada orang soleh bermimpi menempeleng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika dia terkejut, dia ketakutan. Lalu dia datang pada salah seorang ulama, Arif Billah Ahli Kasyaf. Dia bertanya pada orang alim itu tentang arti daripada mimpinya. Maka sang guru yang arif itu berkata, "Tidak mungkin siapapun menampar Nabi itu, tidak mungkin. Ia bukan Nabi, akan tetapi syariatnya. Engkau telah melanggar syariat Nabi, berarti telah menempeleng Nabi." Maka dia setelah mendengar keterangan, dia pulang ke rumahnya. Dia sedih, dia sedih, dia sedih. Dia diam, merenung. Tiba-tiba sang istri bertanya padanya. Lalu dia ceritakan tentang mimpinya dan keterangan ulama Al-Arif Billah itu. Lalu sang istri terkejut, lalu berkata, "Benar, kamu dulu pernah bersumpah bahwa kalau aku masuk rumah salah seorang temanku itu, maka aku tercerai," kata kamu. "Pada suatu hari aku lewat di depan rumahnya, lalu dia dengan keluarganya meminta aku untuk mampir, dan mereka memaksa sampai mereka bersumpah. Akhirnya aku terpaksa mampir. Lalu aku rahasiakan ini padamu karena aku takut." Setelah dia mendengar cerita istrinya, akhirnya orang soleh ini tobat. Dia itu menyuruh istrinya untuk melakukan iddah, lalu dia memperbarui akad nikahnya. Alhasil, kita hidup di dunia harus berhati-hati mengarungi gelombang hidup yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan cobaan ini. Kita sudah usaha betul-betul untuk menghindar, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar syariat Al-Qur'an dan syariat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi di dalam situasi yang dahsyat itu. Semoga kita tidak diusir dari telaga Nabi sehingga kita dapat minum dari airnya. Man syariba min hasyrbatan tayadma'u ba'daha abada. Siapa saja minum dari telaga Rasulullah di mahsyar itu walau hanya seteguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azhim. Barakallahu li wa lakum fil qur'an 'azhim. Wa nafa'ani ayyakum ma fi min ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun raufur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتسرت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمرنا. اللهم أوفي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم وفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة ولسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم اسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر.